pulang, mencari sasaran untuk mengulang. Pandangan mata memuja, hampir telinga mendengar burung hantu berubah suaranya. Perlahan dia meresap, tak berapi, tak berasap. Semudah itu dia menggodaku. Rasa takut campur geli, menanti dan menanti untuk menerima kehadirannya. Bahasa penuh rayuan, puisi pun dituliskan. Di sana aku telah persiapkan wangi parfum malam minggu. Namun sesampai di sana, begitu jadinya. Bila cinta telah datang, panah asmara pun terbentang. Mencari sasaran untuk mengulang. Pandangan mata memuja, hampir telinga mendengar burung hantu berubah suaranya. Sampai di sana, begitu jadinya. Bila cinta telah datang, panah asmara pun terbentang. Mencari sasaran untuk mengulang. Pandangan mata memuja, habis telinga mendengar burung hantu berubah suaranya.